Akad futani ya Imam Ahmad. Eh Imam Ahmad, hingga detik-detik terakhir nih saya sudah menyerah, enggak bisa menyesatkan kamu lagi. Itu tipu daya apa sanjungan kepada Imam Ahmad? Baik Imam Ahmad, saya sudah nyerah. Ambil gigit jari. Orang gigit jari itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia bangkrut toh. Menunjukkan dia tidak berhasil. Kalau yang diganggu itu kita, mungkin kita akan langsung, kata orang Jawa, gedendase. Lah ya wong aku kok, wong ngono arep nyesatke aku ya ora iso. Wong aku ki ulama besar. Akhirnya dia sibuk dengan ujub tadi sehingga tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah dan dia mati dalam keadaan ujub. Tapi Imam Ahmad enggak, langsung diusir, pergi kamu dari sini. Itu di detik-detik terakhir. Seorang imam besar yang jelas perjuangannya di dalam membela sunnah. Dan membela ahli sunnah. Tidak luput dari gangguan setan. Apalagi kita ini. Dalam kondisi aman kita masih sering kalah. Dengan hawa nafsu kita. Tahu ini haram masih dilakukan. Ya, tahu ini jadwal pengajian lebih memilih nonton bola. Kan pengajiannya kan tiap Kamis. Ya. Bulannya kan cuma 3 tahun sekali. Ya apa 3 tahun sekali itu? Atau 5 tahun sekali? Gur pisin ini mas itu. Pisin. Saking pisannya tadi. Pisin. Pisinnya sing konangan. Sing ora konangan. Oke. Seperti itu. Adapun orang-orang beriman yang senantiasa berpegang teguh dengan prinsip sunnah ini. Maka mereka akan. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah kuatkan dia, kokohkan dia dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Faqad akhbarallahu ta'ala, Allah telah mengkhabarkan ana azabi ali fir'auna, tentang keberadaan azab yang diberikan kepada ali fir'aun, keluarga fir'aun. Nah, saya sudah pernah menyampaikan ke antum bahwa keluarga Fir'aun ini maknanya adalah para pengikutnya agama Fir'aun. Jadi keluarga seseorang itu adalah pengikut agama seseorang. Meskipun pengikut ini dia tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Tapi dia dianggap keluarga. Istrinya Fir'aun itu keluarga Fir'aun apa bukan? Hah? Bukan. Istrinya Fir'aun bukan pengikut ajaran Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah. Rabbi ibnili baitan indaka fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkan untukku istana di surga. Istrinya Fir'aun itu wanita beriman. Salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Siapa lagi? Wanita jamin masuk surga. Maryam bintu Imran. Ibundanya Nabiullah Isa alaihi salam. Jamin masuk surga. Siapa lagi? Khadijah. Siapa lagi? Siapa lagi? Fatimah. Ya, di antara wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Siapa lagi? Ada yang bisa sebutkan? Sumayyah. Sumayyah itu siapa? Ibunya Ammar, bukan Yasir. Ibunya Ammar bin Yasir. Sumayyah istrinya Yasir. Karena tatkala dia disiksa dan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi mengatakan, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mawaidakal jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah bagi kalian adalah surga. Begitu. Dan para ulama mengatakan, "Alun nabiyhum atba'u millatihi, man kana min ajamin wa min arabin. Law lam yakunil alu illa biqarabatihi la sallal musalli." Alattaghi Abi Lahabin. Alun nabiyyi, keluarga nabi itu, hum atba'u millatihi, adalah mereka para pengikut nabi, para pengikut milahnya nabi, ajarannya nabi, prinsip sunnahnya nabi. Man kana min ajamin wa min arabin, sama saja apakah dia orang ajam ataupun orang Arab. Ya, semoga kita termasuk dalam golongan keluarganya nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Meskipun kita orang Jawa, meskipun kita orang Sunda, meskipun kita orang Madura, meskipun kita orang Melayu, orang Dayak. Ya, selama kita mengikuti milahnya Nabi, maka kita ini keluarga Nabi dalam makna yang umum. Itu kata para ulama. Lau lam yakunil alu illa biqarabatihi, seandainya kekeluargaan dengan Nabi itu tidak dianggap melainkan dengan pertimbangan nasab dan pertalian darah saja, la sallal musalli ala taghi abilahabin. Niscaya orang yang sholat itu senantiasa mendoakan kebaikan bagi seorang taghut yang bernama siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu punya pertalian darah dengan Nabi. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga Nabi. Kenapa? Wong punya pertalian darah dengan Nabi kok enggak dianggap keluarga Nabi? Karena tidak mau beriman kepada Nabi. Tidak mau mengikuti milahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata para ulama. Demikian juga Fir'aun. Keluarga Fir'aun. Allah Ta'ala telah mengabarkan azab yang menimpa keluarga Fir'aun. Siapa itu? Atba'u millati Fir'aun. Para pengikutnya, milahnya Fir'aun. Bilghuduwi wal'ashiyyi. Yang mana azab itu menimpa mereka di waktu pagi dan sore hari. Tanpa ada hentinya. Qabla yaumil qiyamah. Sebelum datangnya hari kiamat. Jadi sampai detik ini Fir'aun dan bala tentaranya diazab oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Di alam kuburnya. Padahal Fir'aun hidupnya sudah sejak berapa ribu tahun. Sejak zamannya Nabiullah Musa. Sampai hari ini, sampai detik ini. Dia diazab oleh Allah. Qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Wa huwa azabul qabri, dan itulah azab kubur. Azab yang diberikan oleh Allah ya, ketika seseorang mati sampai nanti datangnya hari kiamat. Sebelum kiamat itu ada azab. Itulah yang disebut dengan azab kubur. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api ditampakkan. Api itu dipersembahkan ya kepada Fir'aun dan bala tentaranya di waktu pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'atu, dan nanti setelah tegak hari kiamat, adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzabi. Nanti setelah tegak hari kiamat, adkhilu, jerumuskanlah, lontarkanlah ala fir'aun, keluarga Fir'aun, ashaddal 'adzab, ke dalam azab yang teramat sangat dahsyat. Jadi ada dua jenis azab. Azab sebelum kiamat dan azab setelah kiamat. Azab sebelum kiamat itu disebut azab kubur. Azab setelah kiamat itu azab jahannam, azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Surat Ghafir ayat 46. Dan Al-Imam Ibn Katsir tidak ada di sini ya. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala tatkala menafsirkan ayat ini, surat Ghafir ayat 46. Beliau mengatakan begini. Wahadihil ayatu aslun kabirun fistidlali ahli sunnati wal jama'ati ala isbati azabil qabri. Ayat ini merupakan pondasi yang teramat sangat agung, yang dijadikan dalil oleh ahli sunnati wal jamaah, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala itsbati, di dalam menetapkan azabil qabri, keberadaan azab kubur. Dalilnya tuh banyak. Nanti teman-teman bisa baca kitab ini yang pernah saya tunjukkan ke antum ini. Ini syarah Aqidah Ar-Raziyyin juga, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah, lebih tebal. Dalil-dalil lebih lengkap. Judulnya Al-Intisar Bisharhi Aqidati A'immatil Amsar. Judulnya. Dan judul yang lainnya, ini satu kitab tapi judulnya dua. Judul yang lainnya adalah Qurratul Ainain Bisharhi Aqidati Raziyain. Itu mencerahkan dua mata. Ya, menyejukkan dua mata ya, dengan penjelasan akidahnya dua orang Ar-Razi. Banyak ayat yang menjelaskan eksistensi azab kubur. Tetapi di antara yang terbesar, yang terpenting, yang paling gamblang dan jelas adalah ayat ini. Surat Ghafir. Ayat 46 yang terang-terangan menyebutkan adanya azab sebelum kiamat dan azab setelah kiamat. Itu kan ayat. Mana kaitannya dengan azab kubur? Itu ucapan Imam Ibnu Katsir. Ya, mengatakan bahwa ayat ini merupakan pondasi yang agung yang digunakan ahli sunnah sebagai dalil di dalam menetapkan azab kubur. Dalil berikutnya ijma, kesepakatan para ulama sunnah bahwa azab kubur itu ada. Waqad warada fi sunnati ma yadullu ala fitnatil qabri. Waqad dan sungguh warada tersebut fi sunnati di dalam sunnah. Ma apa-apa ya dulu yang menunjukkan ala fitnatil qabri atas adanya fitnah kubur. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya hadis nomor berapa itu? 86. Sinau anu ya angka-angka Arab ya. Ben ngerti. Ku nek antum umroh kaji iki dikai duit iki ngerti ngono. 500 real. Ini 20 real. Oke, antum duit sak real dijoli 500 real meneng ae. An Aisyah, dari Aisyah, fi qissati salatil kusuf, yang bercerita tentang kisah salat kusuf, salat gerhana. Wa fihi, di dalamnya disebut anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Ma min syai'in, tidaklah ada sesuatu, lam akun urituhu, yang aku belum pernah diperlihatkan kepadanya, illa ra'aituhu fi maqami, kecuali aku sudah melihatnya di dalam maqamku. Hatta al-jannah wan nar, sampai surga dan neraka aku pun melihatnya. fi maqami nubuwah, di dalam makam kenabian. Nabi sudah pernah melihat surga. Nabi sudah pernah melihat neraka. Nabi sudah pernah melihat siksa, ada penghuni neraka disiksa. Loh, berarti neraka itu sudah ada isinya. Ya. Kan manusia kan belum kiamat gitu. Iya. Tapi Nabi itu dia diperlihatkan akan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan mukjizat Nabi. Nabi bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Nabi pernah ketika sholat itu menghadap kiblat tanpa noleh. Nabi mengatakan, sawu zufufakum fa inni arakum min wara'i dhuhri. Rapat luruskan saf kalian, karena aku melihat kalian dari balik punggungku. Adapun dukun-dukun itu, dia mengatakan warusak durungi winarah itu enggak tebus. Dia bisa berkomunikasi dengan jin. Ya. Coba aja dukun suruh menghadap ke sana. Terus antum nulis tulisan di belakang. Kata pesulap-pesulap itu, jangan di TV ya. Suruh datang ke sini, ente kan bisa menebak nomornya. Coba antum menghadap ke sana. Nomornya sudah ditutup, sudah. Antum nulis nomor di belakang. Nomornya itu jangan ditutup, hadapkan ke barat. Dukunnya menghadap ke timur. Sudah dukun, sekarang kamu minta tolong sama jin yang kamu miliki untuk nonton nomor ini, lalu sebutkan nomornya berapa. Tidak ada yang berani itu. Gatot. Gagal. Total. Jadi ngapusi itu, getebus. Ya. Tapi Nabi tidak. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Itu yang disebut dengan ru'yatul fu'adi. Pandangan hati. Yang disebut dengan pandangan hati, bukan pandangan ainain, karena pandangan itu ada macam-macam yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi hafizahullah taala di dalam kitab beliau, ya, judulnya Ru'yatullah kalau saya tidak salah ingat. Dan beliau menyebutkan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan ru'yatul fuad ini. Hatta al-jannah wan nar, sampai surga dan neraka aku sudah pernah melihatnya. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithla aw qariban la adri ayya dhalika, qalat Asma. Fa uhya ilayya, maka diwahyukan kepadaku annakum, bahwasanya kelak kalian itu tuftanuna, akan difitnah, fi kuburikum, di kubur kalian, misla au qariban, yang semisal atau apa namanya, dekat. La adri ayya dzalika, qalat Asma, aku tidak tahu ya seperti apa hal itu ya Asma mengatakan demikian, si perawi ini. Min fitnatil masihid dajjal, mitlah semisal atau dekat dengan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Yuqalu, dikatakan, ma ilmuka bihadhar rajuli, apa yang engkau ketahui tentang lelaki ini, amal mu'minu awil muqinu, la adri bi ayyihi maqalat Asma, adapun lelaki beriman atau lelaki yang yakin, saya tidak tahu yang mana yang dikatakan oleh Asma. Ya, jadi ibaratnya Asma, omongannya Asma itu dulu dia ngomong menggunakan lafaz al-mu'minu atau al-muqinu, itu saya ragu, saya tidak tahu. Yang jelas satu di antara dua ini. Itu menunjukkan apa? Amanahnya seorang perawi di dalam membawakan hadis. Kalau dia ragu, dia mengatakan ragu. Saya ragu. Asma itu dulu ngomong al-mu'minu atau al-muqinu. Fayaqulu, ya, seseorang mengatakan, apa yang kamu ketahui tentang lelaki ini? Seorang mukmin akan menjawab, huwa Muhammadun, huwa Rasulullah, dia adalah Muhammad, dia adalah utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda, dia datang kepada kami dengan al-bayyinat, dengan penjelasan, dengan argumentasi, dengan dalil, wal huda, dan petunjuk. Fa'ajabna wattaba'na, kami pun ya memenuhi ajakan Nabi, wattaba'na, dan kami mengikuti beliau. Huwa Muhammadun talatan, dia adalah Muhammad tiga kali. Dia adalah Muhammad, dia adalah Muhammad, dia adalah Muhammad. Ini jawaban seorang yang mukmin, seorang pengikut sunnah Rasulullah, yang mengimani, meyakini keberadaan prinsip-prinsip sunnah, yang mengikuti ajaran Nabi. Nanti di azab kubur ditanya, lelaki ini siapa? Oh, dia Muhammad. Beliau utusan Allah. Beliau datang kepada kami membawa petunjuk, membawa dalil. Dan alhamdulillah saya termasuk orang yang menjawab seruan beliau. Dan saya termasuk orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dia Muhammad, dia Muhammad, dia Muhammad. Itu jawaban orang yang beriman, yang mukmin. Fayuqalu, nam salihan, kad alimna in kunta lamuqinan bihi. Apa kata malaikat? Nam, tidurlah engkau salihan, ya, dengan baik, dengan enak, dengan nyaman, ya, menunggu datangnya hari kiamat. Kad alimna in kunta lamuqinan bihi, kami sudah tahu bahwa dulu kamu di dunia itu termasuk orang-orang yang meyakini kenabian dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak, nyaman. Diluaskan kuburnya. Dijadikan kubur itu sebagai taman di antara taman-taman surga. Diterangi dia. Maka termasuk doa yang kita baca ini kepada orang sudah mati, Allahumma afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, luaskanlah kubur si fulan ini dan terangilah dia di dalam alam kuburnya. Kata simbah-simbah kita, lepas soparane jembaro kubure. Amit-amit jabang bayi aja turun gitu ya. Itu mantra yang dibaca sebelum seseorang grenengi wong. Amit-amit jabang bayi aja turun, lepas parane jembar aku buri, Mbah Bejo ke jamane urip ning donya ke dul. Nuwun sewu lambene ra kena ditata. Dia mau menggibah orang sudah mati, baca mantra dulu. Dikiranya kalau sudah baca mantra, ora diperipeni, ora dosa. Dan itu salah ya. Yang namanya menggibah, menyebutkan aib, keburukan saudara sesama muslim itu tetap haram dan tidak boleh dilakukan. Tapi kita mendoakan orang sudah mati itu dengan doa-doa tadi itu. Lepas parane jembaran, kuburi. Allahumma afsih lahu fi qabrih. Wa nawwir lahu fi. Ya, makanya Klaten ini, Klaten al-Munawwirah. Klaten yang bersinar. Kalau Madinah kan al-Madinah al-Munawwarah. Madinah yang disinari. Kalau Klaten tidak disinari. Tapi bersinar. Ya. Muna, apa? Bukan Munawwarah tapi apa? Munawwirah. Al-Madinah al-Munawwirah. Di mana itu? Klaten. Geludak-geludak. Ya. Kata malaikat, nam salihan qad alimna in kunta lamukhinan bih. Tidurlah engkau dengan tenang, dengan baik, dengan nyaman. Kami sungguh tahu. Sungguh kami telah tahu bahwa engkau termasuk orang-orang beriman. Wa ammal munafiqu awil murtabu. Adapun orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang ragu. La adri ayya dhalika qalat Asma. Saya tidak tahu. Lafadz mana yang dikatakan oleh Asma? Saya qulu, mereka mengatakan. La adri. Saya minta izin batuk dulu. Apa kata orang munafik ketika ditanya, siapa lelaki ini? La adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya hanya mendengar manusia itu ngomong sesuatu, maka aku ikut ngomong. Tidak pernah sholat, tidak ngaji, tidak kenal dengan sunnah Nabi. Ketika ditanya, siapa Muhammad itu? Wallahi tidak tahu. Kayaknya saya pernah dengar dulu namanya orang ini katanya. Na'udzubillah min. Baca syahadat ketika akan menikah aja. Itu pun keliru. Ya, di bulan baleni. Na'udzubillah min. Maka berbahagialah kita ini dilahirkan dalam keadaan seorang yang muslim, mukmin. Dan berbahagialah kita ini diberikan hidayah oleh Allah. Bisa meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sunnah. Ini nikmat agung. Yang harus kita syukuri dan harus kita terus laksanakan mumpung pengajian itu tidak dilarang. Banyak saudara-saudara kita di luar negeri sana. Di mana itu? Uighur. Sholat aja dilarang apalagi pengajian. Nah kita yang pengajian bebas, sholat bebas malah enggak mau menghadiri pengajian. Nanti gimana kalau kita ditanya? Siapa lelaki ini? Kayak pernah dengar namanya, tapi siapa ya? Saya hanya ikut-ikutan manusia. Mereka mengatakan sesuatu, saya pun mengatakannya. Itu hadis riwayat siapa tadi? Bukhari. Wa rawa aidan, beliau Al-Bukhari meriwayatkan juga di hadis nomor 4699 anil Barra ibni Azib, dari Al Barra bin Azib. Al Barra bin Azib ini luar biasa sahabat Nabi. Ya, orangnya kecil tapi pemberani dia. Dia pernah melepaskan gembok yang digunakan untuk menutup pintu bentengnya musuh. Ada gemboknya itu dari kait besi panas itu. Dia pegang langsung dilepaskan begitu. Sampai tulang telapak tangannya kelihatan tulangnya itu. Kena kebakar oleh besi yang panas itu. Dan pasukan kaum muslimin bisa merangsek masuk gara-gara beliau ini. Jadi perjuangan para sahabat itu tidak akan bisa tertandingi oleh generasi setelahnya. Amalnya, imannya, jihadnya, perjuangannya, dakwahnya. Tidak akan ada yang bisa menandingi perjuangan para sahabat. Maka hendaknya kita mengidolakan mereka. Mengenal nama-nama mereka. Bukan nama-nama para sahabat kita tidak kenal, yang kenalnya nama pemain bola, penyanyi dangdut, ya para politikus kita kenal. Tapi nama sahabat enggak. Ini ketimpangan ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, seorang muslim itu, idza su'ila fil qabri, jika dia ditanya di alam kubur, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka ia akan mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah. Jazakallahu khairan. La ilaha illallah muhammadan rasulullah. Oh iya. Bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fadzalika qauluhu, itulah makna dari firman Allah, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Apa itu al qawli tsabit? Ucapan la ilaha illallah Muhammadun rasulullah. Di dunia ini dan juga di akhirat. Nah, kalau kita ingin kokoh ucapan la ilaha illallah Muhammadur rasul di akhirat, maka hendaknya kita memiliki kepedulian tinggi terhadap kalimat syahadat ini. Ya. Kita mengetahui maknanya, syaratnya, rukunnya, konsekuensinya apa. Dan kitab yang saya anjurkan untuk dibaca ada terjemahnya dalam masalah la ilaha illallah adalah Al-Wajibat Al-Mutahaddimat, tulisan Syekh Abdullah Al-Qarawi. Antum belilah kitab itu, baca. Ya. Karena dia unsur terpenting di dalam agama kita ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, apa makna Muhammadun Rasulullah, kita bisa jawab. Apa syaratnya? Syarat la ilaha illallah. Apa rukunnya? Kita bisa menjawab. Apa konsekuensinya? Kita bisa menjawab. Lah, kita ini sudah puluhan tahun jadi orang Islam, ditanya la ilaha illallah tidak tahu. Di dunia ini, dalam keadaan masih kita bisa ngepek, kita masih bisa ngaji, kita masih bisa beli bukunya di toko. Lah, kalau ditanya malaikat, sebentar saya tak beli bukunya dulu ya, apa begitu? Orang yang bakul buku di sana. Ya, kesempatan untuk memperkokoh la ilaha illallah ya di dunia ini. Habis ini, yang muda-muda ini tolong luangkan waktu bareng anak sama temannya. Yuk kita touring, yuk kemana? Toko buku. Yang Solo apa yang Jogja, bareng-bareng ya. Nah. Meluangkan waktu pergi bersama teman-temannya, safar yang indah loh itu. Dalam rangka apa? Beli kitab Al-Wajibat Mutahaddimat. Saya bukan bakul buku, sehingga tidak sedang promosi, enggak. Bisa juga membeli buku yang lain, yang membahas tentang tafsir la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Seperti itu. Ya. Itu safar yang indah, safar to'ah namanya. Safar ketaatan. Kita bikin janji sama teman kita, ayo kapan yuk hari Ahad, kita libur, enggak ada agenda, kita bareng-bareng sama-sama. Main ke toko kitab. Ya. Ya mulai yo ndawet apa bakso ngono yo wangen rada bervariasi ngono lho kehidupannya. Dan rada ada warna, ada warninya kehidupan kita. Boleh enggak jajan mie ayam ning dalan? Boleh. Dan saya pernah termakan syubhat selama 3 bulan saya enggak pernah mau jajan mie ayam, bakso dan semua kuliner yang mengandung daging. Enggak mau saya. Haram kata saya. Karena saya tidak tahu status daging itu halal apa haram. Ketoknya apa itu kayaknya. Dan waktu itu saya belum lulus STM, belum lulus SMK. Masih muda belia. Masih di bawah 18 tahun ya. Itu semangat, pokoknya saya enggak mau. Prinsip hidup saya tidak mau jajan mie ayam dan bakso. Ternyata itu keliru. Setelah kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Setelah kita bertanya kepada para ustaz sunnah. Keliru itu. Nah begitu. Dan juga bisa mencairkan, bisa mengeratkan ukhuwah antum. ya sesama jamaah pengajian. Ora kok ketemu sedulur ya kuning masjid tok. Kuwi pecucu. Ora sapa aruh. Ketemu ning dalan kita jamaah kaji teko. Ah ben lah ora aruh. Malah melengos. Oh lah menus aku. Dan hendaknya kita punya loyalitas kepada sesama ahli tauhid. Ya, jangan keliru. Sudah ngaji tauhid sama ahli tauhid tidak loyal. Begitu sama ubadul kubur, penyembah kubur mana? Salim, ya. Apa itu? Ketemu sama tokoh publik, ya. Artis apa, tokoh agama. Tapi dia seorang penyembah kubur. Kita ta'zimnya sama, karena orang-orang ta'zim sama dia, kita ta'zim sama dia. Ya. Keliru, jadi ta'zimnya kita bukan karena ngikuti orang banyak. Ta'zimnya kita karena mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi makna al-qawlu thabit, ucapan yang kokoh itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dunia maupun di akhirat. Barang siapa memiliki kepedulian tinggi, perhatian tinggi terhadap kalimat ini di dunia, dia mempelajarinya, mengamalkannya, dan dia tidak mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan para ahli syirik. Dia kuat kokoh berpegang teguh terhadap kalimat ini, maka kelak di akhirat dia juga akan diberikan kekokohan oleh Allah. Fi musnadi Imam Ahmad, dan di dalam musnad Imam Ahmad bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, anil Bara ibn Azib, dari Bara bin Azib, fil hadis tawil, dalam hadis yang panjang, riwayat nomor 18534 dalam musnad Imam Ahmad. Wa fihi, disebutkan di dalamnya, fayatihi, maka datang kepada dia, ay al-mu'min, seorang yang mukmin, datang kepada seorang yang mukmin, malakani, dua orang malaikat, fayujlisanihi, kedua malaikat itu mendudukkan dia. Nah sebelumnya posisinya apa? Mayat itu loh posisinya gimana? Berbaring, wajahnya menghadap ke kiblat, ditangeke ngono sama malaikat, tangi gitu. Fayaqulani lahu man rabbuka. Lalu kedua malaikat ini bertanya kepada si mayat ini, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Karena memang dia membuang Rabb selain Allah di dunia, buang semua. Apakah itu batu, apakah itu jimat, apakah itu kuburan orang soleh, kuburan orang jahat, apakah itu pusaka, apakah itu siung macan kumbang, apa kulit kucing misalnya. Itu semua dibuang sama dia. Atau jin yang bau reksa. Nyiroro kidul, nyiroro lor. Nyiroro wetan kulon, sedulur papat limo pancer. Dibuang semua. Karena prinsipnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku beribadah. Hanya kepada Allah aku meminta pertolongan. Tidak ada takut-takutnya. Awas lu, kisah si surah lu. Lah ngopo nek surah ki. Aku nu pasrahe karo Gusti Allah. Wong corona ya awake dhewe kudu gawe jangan tujuh rupa nggih apa? Jangan tujuh rupa. Corona dodol sepi arep gawe jangan dua rupa ya ngelok. Poneh tujuh rupa. Enggak ada cima-cima dalam kehidupan dia. Wah, aku ngipi elek iki pertanda apa? Ora pertanda apa-apa, pertanda kowe turu. Jenenge ngipi iki mesti turuan begitu. Kan begitu toh. Kemarin saya di Ponorogo ada jamaah bertanya, ibu saya suka pasang sesajen di rumah. Kalau enggak dipasangnya sesajen itu sesajennya datang sendiri. Bako ini dia datang sendiri. Saya bilang begini, mas. Sampai yang cerita itu, saya enggak percaya loh mas. Saya berusaha untuk tidak percaya. Jangankan sampean, saya aja yang cerita kayak gitu. Saya berusaha enggak percaya pada diri saya sendiri. Masa iya mbakku teko itik. Mbakune teko dhewe ngene. Sajene teko dhewe. Ndak mungkin. Berpikirlah realistis. Ya. Seperti itu. Jangan berpikiran klenik. Dan itu hanya dimiliki oleh ahli tauhid. Yang berpikiran realistis itu. Nah, kalau berpikiran klenik ya hanya dimiliki oleh para ahli klenik. Jual ngapusi. Kemarin kita di Magelang ada pengajian. Antum melihat enggak? Judulnya Ahlul Klenik Wal Ngapusi. Kita ini Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bukan Ahlul Klenik Wal Ngapusi. Ya. Begitu. Jadi orang-orang yang kuat, kokoh, beribadah kepada Allah, tidak mempedulikan rob-rob selain Allah dibuang semua. Maka kelak dia akan mudah menjawab, Rabbi Allah, Rabbu adalah Allah. Fayaqulani lahuma dinuka. Dua malaikat mengatakan lagi, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Ia menjawab, agamaku Islam. Fayaqulani lahuma hadha rajul alladhi bu'itha fikum. Keduanya mengatakan lagi, siapa ini lelaki yang diutus kepada kalian ini? Fayaqulu huwa Rasulullah. Dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat versi yang tadi, versi Bukhari tadi, dia menjawab huwa Muhammadun Rasulullah. Ya, dia datang membawa dalil, membawa petunjuk dan aku menerimanya dan menjadi pengikutnya. Wa fihi, di dalam riwayat ini dikatakan pula, wa ya'tihi ail kafir, dan datang kepada orang kafir, termasuk ahli syirik juga, yang masih suka melakukan perbuatan kesyirikan, yang meminta pertolongan, takut, pasrah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Saya kalau pakai ini, jualan jadi laris. Itu artinya dia sedang beribadah kepada sesuatu ini. Ya. Dua orang pun datang. Dua orang malaikat datang kepada lelaki ini. Faya jelisanihi. Lalu mayit kafir ini didudukkan. Faya kulanilahu. Dan keduanya bertanya, man rabbuka? Siapa rabbmu? Faya kuluha ha la adri. Dia mengatakan, hah, hah, saya tidak tahu. Kata orang Jawa, kami sosolen. Tahu kami sosolen. Gurmangap-mangap, tak orang metuang sulane. Kenapa? Karena di dunia dia menyembah. Sesembahan yang banyak. Ya. Aduh, biung. Padahal biungnya sudah mati. Biung, anakmu kok uripi rekosa gitu lu ngono aku ya, yung. Ada enggak orang seperti itu? Ada enggak orang tipe, duduk, aduh biung itu. Ada enggak? Artinya dia sedang minta tolong kepada biungnya. Padahal biungnya sudah mati. Ini kesyirikan loh ini. Maka harus kita rubah ini. Kalau jatuh ya ngucapnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau ya Allah, begitu. Kesetrum, reng, ya Allah, gitu. Reng, ala mbo'e, gitu misalnya. Ya artinya, padahal mbo'e sudah meninggal dunia. Ada enggak yang seperti itu? Saya sering dapat yang seperti itu. Dan termasuk penanaman tauhid juga kepada anak-anak kita itu, yang masih kecil itu. Kalau dia jatuh, kalau dia apa? Mesti kan nangis, teriak, yang dipanggil siapa? Uminya toh? Umi, sakit mi, gitu. Nah, termasuk penanaman tauhid, kalau sakit, minta tolong sama Allah, gitu. Supaya disembuhkan Allah. Fa'idha maritu fahuwa yashfini. Itu penanaman tauhid di dalam dada dan hati anak-anak kita. Supaya kelak dia tumbuh menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta perlindungan dan pertolongan. Begitu. Ya. Kalau anaknya sakit nangis, minta tolong sama Allah. Minta doa sama Allah supaya disembuhkan. Begitu. Itu penanaman tauhid kepada anak-anak kita. Ya. Ada yang ketika hidupnya susah dia pergi ke kuburan mboe lalu berkeluh kesah di situ. Wahai ayahku, setiap kali matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat tidak akan bisa seindah seperti dulu lagi. Saat engkau masih ada, anakmu tuh sekarang susah. Tolonglah aku ayah. Padahal ayahnya sudah meninggal. Apalagi minta tolong kepada sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer. Ono ngendi wae sira mapan teko rene ewang-ewang ngono aku anggon kudodol sego kucing. Yo itu masih ada seperti itu, Mas. Kaki among nini among. Itu kan makhluk selain Allah toh. Gaib selain Allah. Yang kita minta tolong enggak boleh itu. Dan itu hakikatnya bukan saudara kita. Ya. Kullu ma si wallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua yang selain Allah itu makhluk dan saya adalah salah satu dari sekian banyak makhluk. Kita tidak boleh minta tolong, minta perlindungan, minta rizki kepada makhluk. Beribadahnya, minta tolongnya, minta rizkinya kepada Allah semata. Itu namanya tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Minta perlindungan hanya kepada Allah. Berkeluh kesah, mengeluh kesahkan hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni lillah. Aku keluh kesahkan kesusahanku, kegundahku, gulanaanku ke hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid namanya. Orang seperti ini kelak akan mudah menjawab Rabbi Allah. Tapi jika tidak, dia mengatakan ha ha la adri. Fayaqulani lahu ma dinuka. Malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu ha ha la adri. Aku tidak tahu, ha ha, aku tidak tahu. Bukan tertawa ini, bukan ya. Bukan tertawa. Adapun di zaman sekarang, ha ha ini disebutkan untuk komen di sosmed. Ha ha ha ha ha. Kalau ini ha ha itu karena dia tidak bisa ngomong. Pengen ngomong tapi tidak mampu lisannya. Fayaqulani lahuma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Siapa lelaki yang diutus kepada engkau? Fayaqulu ha ha la adri. Ya. Aku tidak tahu. Wa amma tasmiyatul malakaini bimunkarin wa nakirin faqad warada fi ahaditsa. Adapun penamaan dua malaikat itu dengan mungkar dan nakir sungguh telah tersebut di dalam banyak hadis. Minha marwahu Ibnu Abi Asim fi sunnah. Di antara yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asim di dalam sunnahnya. Bisanadin hasanahu Syaikhul Albani fihi. Dengan sanad yang dihasankan oleh Syaikh Albani. Syaikh Albani telah mentakhrij kitab sunnah. Dan menghukumi riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab tersebut. Syaikh Alhamdulillah ada. Takhrij Imam Albani terhadap kitab sunnah. Satu tapi tebal sekali. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, idza qubira ahadukum atahu malakani aswadani arzaqan azraqani. Idza, jika kubira, telah dikuburkan ahadukum, salah seorang dari kalian, atahu, dia didatangi malakani dua malaikat, aswadani yang apa, hitam, azraqani yang biru, hitam membiru, biru menghitam. Biru semu hitam. Hitam semu biru. Yuqalu li ahadihima. Dikatakan kepada salah satu dari keduanya. Munkarun mungkar. Wal akhar. Dan yang lainnya nakirun nakir. Fayaqulani. Keduanya mengatakan. Ma kunta taqulu fi hadar rajuli Muhammad. Fahuwa qailun ma kana mu'minan. Ma kunta taqulu fi hadar rajul Muhammad. Apa yang engkau katakan tentang lelaki ini Muhammad? Bahwa qailun ma kana mu'minan, maka dia bisa mengatakannya jika dia orang beriman. Qala huwa Abdullah wa rasuluh, dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala fayaqulani, kedua malaikat lalu mengatakan, in kunna lana'lamu annaka taqulu dzalika. Iya, kami memang sudah tahu dulu di dunia kamu mengatakan begitu. Tuma yufsahu lahu fi kabrihi, kemudian diluaskan kuburnya. Sab'una dhira'an fi sab'ina dhira'an. Luas kuburnya itu 70 dhira' kali 70 dhira', padahal aslinya kuburnya berapa luasnya kuburan kita itu? 2 kali 1 meter. Tapi kalau bisa jawab nanti kuburnya diluaskan. 70 dhira'. Dhira' itu dari mana ke mana? Dhira' itu dari ujung jari tengah sampai mana? Sampai ujung siku. Itu namanya zira. Kali 70. Luas sekali ya. Itu kamar hotel yang mahal pun mungkin gak sampai 70 zira. Jadi diluaskan kuburnya. وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ, dan diterangi dia di dalamnya. فَيُقَالُ لَهُ نَمْ, dan dikatakan kepada laki mukmin, tidurlah engkau. Fayaqulu da'uni arji ila ahli ukhbirhum. Lalu si mayit ini mengatakan, biarkan aku kembali kepada keluargaku untuk aku memberitahu mereka. Fayaqulu lahu nam esturu wa'i gitu. Fayanamu kana umatil arusil ladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta ba'athahu Allahu fi min madja'ihi dzalik. Fayanamu lalu dia pun tidur. Kana umatil arus seperti tidurnya seorang pengantin. Wong ngantin nek turu piye to? Iya Mas, kan biyen. Kok malah iya deh malah ngono iki. Kita ora iso turu. Malah medeni nganten ra iso turu. Kita kok niki malah yaduh malah ngono. Dia tidur seperti tidurnya pengantin. Alladzi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilaihi, yang dia tidak dibangunkan kecuali oleh istri yang paling dicintainya. Mas-mas tangi mas. Waduh. Gludak-gludak gitu. Hatta yab'athahu Allah min majaihi dzalik, sampai Allah membangkitkan dia dari tidur panjangnya itu. Jadi nek nganten turu digugah istri cantik yang paling dia cintai, itu kan berarti tidurnya nyaman apa biayaan itu? Nyaman, Mak. Ya. Ora kok oh menungso dapur amung gugah wong ora aturan gitu misalnya. Enggak toh? Jadi tidurnya orang yang beriman setelah dia diperintahkan tidur itu nyaman. Tahu-tahu sudah kiamat gitu. Ya, seperti tidurnya seorang pengantin. Tapi orang munafikin, orang-orang kafir itu tidur enggak? Enggak bisa tidur, dia menikmati siksaan naudzubillah minta ratusan tahun, ribuan tahun. Sampai nanti datangnya hari kiamat kita enggak tahu. Dan masih lama sekali kiamat itu. Tanda-tanda kiamat kubro satu pun belum ada yang muncul. Padahal Nabi Isa itu nanti setelah turun ke dunia dia masih akan hidup selama 40 tahun lagi. Dan tanda kiamat kubro belum ada yang tampak. Jadi siksa kubur itu lama. Wa in kana munafiqan qala la adri, jika mayit itu orang munafik dia mengatakan tidak tahu. Kuntu asma'un nasa yaquluna kadzalika, dulu aku mendengar manusia menyebut nama itu. Fa kuntu aqulu ma yaqulun, aku pun ikut-ikutan mengatakan apa yang dikatakan manusia. Falyaltamu alaihi hatta yakhtalifa madja'ahu fihi adla'uhu, kemudian disempitkan kuburannya itu. Sampai menjadi bercerai-berai tempat berbaringnya dia. Pihak di dalam kubur itu adlahu, tulang belulangnya. Kalau orang mukmin diluaskan kuburnya, kalau orang munafikin, orang kafir disempitkan kuburnya. Sampai remuk tulang belulangnya. Fala yazalu fiha mu'adzaban. Dan dia senantiasa menerima azab hatta yab'athahu Allah min madza'ihi dzalik, sampai Allah membangkitkan dia dari tidur panjangnya itu. Bukan tidur ya, dari siksaan panjangnya itu. Sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang bisa kita bacakan ya. Waktunya sudah lebih dari yang dijadwalkan. Semoga pembacaan ini sekedar membaca saja. Saya yakin dia membawa keberkahan. Karena yang kita baca adalah ayat Allah. Yang kita baca adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar membacanya saja manfaat, berkah. Dan memberi pengaruh positif bagi keimanan kita dan semangat kita di dalam beriman, bertakwa dan melaksanakan amal soleh sebagai bekal kala tatkala kita sudah mati. Itu yang bisa disampaikan. Nah, sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan yang siapa yang bisa menyebutkan dua nama wanita yang dijamin masuk surga, ada hadiah nih ya, untuk Maryam Fatimah. Iya, jawabnya benar. Antum pilih yang butek apa yang bening? Butek. Enggak tahu rasa ini apa, rasa apa ini? Rasa bayar. Yang kedua, siapa yang melengkapi wanita yang dijamin, Mas? Antum. Iya, jazakallah khairan. Nah, sekarang pertanyaan. Apakah talqin di kubur bermanfaat bagi si mayit saat telah proses pemakaman? Iya, manfaat dia. Kenapa manfaat? Karena Nabi memerintahkan. Ya. Nabi mengatakan, Udo'u, ketika sudah selesai pemakaman, Nabi memerintahkan kepada sahabat yang hadir, is'alu li akhikum uthabat fa innahu al'ana yus'al. Kehidupan di alam kubur itu bisa dipengaruhi oleh aktivitas di dunia. Aktivitas apa saja yang bisa mempengaruhi kehidupan di alam kubur itu? Aktivitas-aktivitas yang disebutkan oleh dalil. Di antaranya ini, satu, memintakan kekokohan. Ya. Nabi mengatakan, is'alu li akhikum mustabat, fa'innahul ana yus'al. Mintakan untuk saudaramu kekokohan, karena saat ini dia sedang ditanya. Kemudian, azab kubur itu ada beberapa macam. Yang pertama, azab kubur yang terus-menerus, seperti azab kubur yang dialami oleh Fir'aun, bala tentaranya, dan setiap orang kafir. Itu tidak akan ada henti-hentinya. Yang kedua, azab kubur yang menimpa orang Islam. Tapi dia bermaksiat sampai mati, dia belum bertaubat. Tapi dia masih Muslim ya. Dan penyebab azab kubur yang di antara terbesar itu adalah pipis tapi tidak bersuci. Jadi kalau pipis hati-hati. Kalau buang air besar hati-hati. Harus suci. Dan kriteria suci ini yang sesuai dengan syariat ya. Tidak harus meretet seperti kita isah-isah piring nek rong seret berarti urung suci, enggak. Oh, Nabi mengatakan istinja itu kan bisa dengan 3 batu. Sekarang kalau kita buang air besar itu pakai 3 batu apa ya sudah seret apa begitu? Kan enggak toh? Kadang kalau dikesut pakai tisu kan masih menyisakan itu. Ya itu tadi. Nah itu sudah suci. Asalkan memang sudah hilang. Adapun sisa-sisa yang sedikit itu ma'fuun anhu. Begitu. Tapi jangan tidak bersuci. Dia tidak menggunakan batu. Tidak menggunakan tisu. Tidak menggunakan daun. Tidak menggunakan air. Berarti keplek ketok. Itu belum bersuci namanya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Berarti ubet-ubet ketok. Itu belum bersuci dan itu penyebab terbesar seseorang menerima azab kubur iyadzan billah. Nah, azab kubur yang menimpa orang Islam ini terkadang bisa berhenti. Berhenti dengan apa? Dengan doa anak soleh. Berhenti dengan apa? Sedekah yang dilakukan orang yang hidup. Itu kan aktivitas di alam dunia. Benar enggak? Makanya sering-seringlah mendoakan orang tua antum, kakek nenek antum. Mereka sangat menantikan doa dari kita yang masih di dunia. Sedekah itu juga manfaat. Adapun bacaan Quran, wallahu ta'ala alam, yang rajih tidak. Bacaan Al-Quran tidak. Ya, karena para sahabat ya, tidak melakukannya. Tapi kalau sedekah, kemudian mentalkin kan, ini namanya bukan talkin ya. Kalau talkin mengucapkan la ilaha illallah. Tapi al-qawlu thabit ya. Is'alu li akhikum uthabat fa'innahu la'ana yus'al. Mintakan untuk saudaramu. Jadi beda antara talqin dengan memintakan sahabat itu apa? Talqin ku antum ngomong. Sama si fulan, la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Lah kalau antum ngajak ngomong si mayit, mayit. Ngomong la ilaha illallah. Di mana antum tahu kalau dia udah ngomong apa belum? Ya. Tapi yang di syariat ini dengan ucapan yang kokoh dari sisimu. Itu bedanya mentalqin dengan tidak memintakan kekokohan. Gitu ya. Kalau mentalkin langsung. Wih, ngomong. La ilaha illallah. Taat dia. Sakaratul maut. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana memilah kebudayaan nenek moyang kita yang masih bisa kita ikuti dan tinggalkan? Cara memilahnya ya ngaji. Mas. Kalau nggak ngaji, nggak tahu kita. Ya. Dan Islam itu berkali-kali saya sampaikan. Datang bukan untuk menghancurkan kebudayaan. Antum orang Cina silahkan dengan budaya Cina. Antum Jawa silahkan dengan budaya Jawa. Karena hukum asli. Hukum budaya itu hukum aslinya halal. Kata Allah. Huwalladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka dunia ini untuk kamu. Silahkan dinikmati, silahkan dilakukan. aktivitas di dunia. Semuanya boleh. Kecuali yang dilarang. Pengecualian itu di mana-mana. Sidik. Pengecualian itu sedikit. Yang halal masih banyak. Gitu loh. Silahkan. Dengan budaya Jawa. Saya sendiri pernah ceramah. Nanti ada dokumentasinya. Ceramah pengajian seperti ini. Pakai baju Jawa, pakai baju belangkon. Pernah saya. Kok baju belangkon apa? Kopiah belangkon. Pernah. Saya ngujub ke, apa namanya? Bukan ngujub ke, masrah ke manten. Ya pernah. Itu kan bagian dari budaya. Apa nih? Ya. Ujung silaturahim kepada orang yang tua. Ya hari raya memberikan hadiah mereka. Sering saya. Dan itu bagian dari budaya. Adapun yang dilarang apa saja? Harus menuntut ilmu syariat. Mana yang dilarang syariat, mana yang enggak, tidak bisa disampaikan dalam waktu beberapa menit. Membutuhkan waktu yang lama. Dan kita itu hanya dianggap dosa. Saat kita sudah tahu ini hukumnya haram, kita tetap nekat melakukannya. Kita dosa. Tapi kalau kita enggak tahu itu haram, kita melakukannya, kita enggak dosa. Yang jadi dosa kalau sampai mati, kita tidak tahu. Itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ana tadi sholat isya, tiba-tiba setelah iktidal terakhir, imam membaca doa seperti kunut. Tapi bukan bacaan kunut, tapi bacaan doa seperti Allahumma balighna Ramadan. Dan saya tidak ikut angkat tangan. Apakah sah sholat saya? Sah sholatnya. Iya, sudah benar, enggak usah ikut angkat tangan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Enggak ada itu. Kalau ketika sujud masing-masing baca doa itu, insya Allah enggak apa-apa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Gitu. Karena Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru minad du'a. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Allahnya itu tatkala dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Boleh kita baca doa itu. Ya Allah, sampaikanlah saya di bulan Ramadan. Dan antumnya, yakinlah antum bahwa yang malam hari ini masih bisa bernafas, tapi dia tidak akan sampai di bulan Ramadan. Ada enggak kira-kira? Ada dan banyak. Malam hari ini dia masih bisa kedil-kedil begini. Tapi Ramadan besok dia udah enggak ada. Dia udah ditanam di dalam tanah. Ada. Kalau enggak percaya antum, nanti searching lah berapa jumlah yang mati selama bulan Maret misalnya. Ramadan insya Allah awal-awal April. Kan saya pernah pengajian di Papringan itu, di Jogja. Target Ramadan. Ramadan kurang beberapa hari. Saya ngomong begini, barangkali saja ada di antara kita nanti itu yang tidak akan bisa sampai di bulan Ramadan meski tinggal beberapa hari lagi. Dah, saya pengajian rampung selesai, saya pindah ke Rembang. Pulang dari Rembang sampai ke Klaten itu saya di SMS sama panitia Ustaz kemarin yang membikinkan wedang Ustaz ketika ceramah itu dan dia istrinya takmir masjid. Habis pengajian itu, dia tiba-tiba lemes. Lemas, lemah, lemas gini udah gak punya daya, dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Padahal sebelumnya gak sakit apa-apa itu. Bayangkan. Itu kejadian saya alami langsung. Waduh. Dan wedangnya tak ombe. Gitu. Dan gak ada kaitannya. Kaitannya apa ombe wedang? Ora eneng. Mikirmu aja horor. Gitu. Jadi kita boleh berdoa masing-masing. Ketika sujud, terutama ketika sholat sunnah boleh silahkan. Memperpanjang sujud, lalu memperbanyak doa. Bagaimana status hukum bagi orang-orang yang meyakini bahwa satu tempat itu angker? Maka orang tersebut bila lewat tempat tersebut, dia uluk salam membunyikan klakson melempar. Ini kesyirikan, mah. Kalau sekedar kita yakin, gue kena angker, kok saya kok lewat situ kok takut, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia membunyikan klakson uluk salam, itu sudah bentuk isti'anah wal isti'adah. Meminta perlindungan kepada makhluk yang ada di situ. Tidak boleh. Lempar ke duit. Nuwun mbah, anak kedek ajeng lewat mbah. Na'udzubillah minta. Sampai menghinakan dirinya sebagai anak kedek. Antum berdosa. Ya. Karena antum menuduh bapak antum kedek. Kalau ayah antum dengar, diloloi duran pacul. Tidak boleh. Islam sudah memberikan bimbingan. Kalau kita lewat di satu tempat, sekiranya angker kita takut, kita berta'awud. Ta'awud paling mudah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bolak balik enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan terkutuk. Atau ta'awud yang lainnya. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari gangguan setiap makhluknya. Itu kita baca berulang-ulang. Enggak perlu klakson. Nyalakan lampu ya, kalau malam ya wajib nyalakan lampu. Wah, digaya ketil-ketil, enggak usah gaya ketil-ketil. Atau melemparkan koin. Atau uluk salam. Assalamualaikum, Mbah. Nuwun sewu, Mbah. Kula mboten ganggu, Mbah. Amit-amit lewat nggih, Mbah. Itu kesyirikan itu. Berarti kita tunduk kepada syaitan. Kata Allah, "Innamadzalikumus syaitanu yukhawifu auliya'ahu."